Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir mengenai bantahan terhadap syubhat ahlus syirk yang mereka barakallahu fikum senantiasa mengobarkan syubhat-syubhat bagi ahlu tauhid. Naam. Terkadang dengan cara-cara yang mereka memutarbalikkan fakta dan semisalnya barakallahu fikum, namun ujung-ujungnya mereka terbantah juga dan terpatahkan syubhat-syubhat mereka karena perbuatan mereka tidak jauh daripada naam perbuatan oleh orang-orang musyrikin yang dahulu mereka lakukan. Orang-orang musyrikin kufar Quraisy bagaimana mereka berbuat kesyirikan itu tidak terlalu jauh perbuatan orang-orang musyrikin zaman sekarang dengan mereka, dalam artian sama-sama melakukan perbuatan kesyirikan walaupun mereka menamakan bukan kesyirikan. Nah, qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan. Nah, sisi yang kedua kemarin sudah kita jawab sisi yang pertama ya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, dzakar Syekh rahimahullahu taala waqi'a fi tarikh al-islami. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala telah menyebutkan naam kejadian-kejadian pada sejarah Islam. Waqa'i itu kejadian-kejadiannya fi tarikh al-islami, pada sejarah naam Islam. Tadullu 'ala annal ulama'a fi kulli zamanin yukaffiruna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Bahwasanya para ulama sejak dahulu sampai sekarang mereka mengkafirkan orang-orang yang mengimani sebagiannya dan mengkufuri sebagiannya. Apa maksudnya? Maksudnya tidak beriman secara keseluruhan. Jadi beriman kepada Allah, nanti beriman, tidak beriman kepada malaikatnya contohnya. Atau beriman sebagian saja. Nah, barakallahu fikum, beriman dengan rukun apa? Rukun iman semuanya beriman, tapi apa? Tapi dia masih berbuat kesyirikan. Berarti otomatis tidak mengimani dengan tauhid uluhiyah. Ini juga masih apa? Masih belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Karena tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah itu yang inti. Nah, minha, kata beliau, di antaranya anna sahabata wa man ba'dahum qatalu alladhina yatadhaharuna bisyahadatain. Para sahabat dan orang-orang setelah mereka, mereka memerangi orang-orang yang mereka menampakkan menampakkan diri dengan dua persaksian seakan-akan sudah bersyahadah gitu. Wa yusalluna yasumuna yahujun. Mereka salat, mereka juga puasa, mereka juga berhaji, masih diperangi juga. Lakin lamma fa'alu syai'an minasyirki. Nah, akan tetapi walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka berhaji, nah, namun ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan au jahadu syai'an minad din, atau mereka mengingkari sedikit daripada agama ini, qataluhum wastahallu dimahum wa amwalahum. Nah, kemudian para sahabat pun apa? Dengan sebab kesyirikan yang mereka lakukan dan juga penentangan mereka terhadap sedikit daripada agama, bagian dari agama ditentang. Nah, para sahabat memerangi mereka dan menghalalkan darah-darah mereka serta harta-harta mereka. Wadzalika kama yali. Yang demikian itu contohnya sebagaimana berikut ini. Perhatikan. Awalan yang pertama, Banu Hanifah. Banu Hanifah diperangi oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Diperangi oleh siapa? Diperangi oleh para sahabatnya. Nah, setelah Rasulullah meninggal, mulailah kekufuran muncul, bermunculan. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengklaim dirinya adalah nabi, padahal Rasulullah sudah mengatakan apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Kok masih ada juga orang yang mengaku nabi? Ya karena Rasulullah telah bersabda ya, dan itu adalah sunnatullah, dalam artian musuh-musuh Islam itu senantiasa berusaha bagaimana naam itu menghancurkan Islam dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, ada nabi lagi, nabi baru dan semisalnya. Kata Rasulullah bahwasanya, sebutkan dalam sebuah hadis itu bahwasanya nanti akan datang setelah aku meninggal nanti salasuna kadzabun, 30 orang yang mereka itu pendusta-pendusta semuanya. Nah, kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing di antara mereka ini mereka mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Di antaranya siapa? Di antaranya Musailimah al-Kadzab, nanti kita lihat nanti. Nah, yang pertama perhatikan. Banu Hanifah i'taqadu anna Musailimata Rasulullah. Banu Hanifah ini, ya, mereka meyakini bahwasanya Musailimah al-Kadzab ini adalah Rasulullah. Walladzina jahadu wujubaz zakah ba'da wafatin nabi. dan juga na'am barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang kufur menentang tentang wajibnya zakat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, barakallahu fikum, diperangi oleh siapa? Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat yang lainnya, barakallahu fikum, sehingga mereka kembali lagi membayar zakat. Karena sebagian mereka ketika Rasulullah meninggal, nah, barakallahu fikum, mereka ada yang kufur dalam artian mereka tidak membayar zakat. Nah, menentang gitu ya. Ewa, diperangi. Yang meyakini Muslim al-Kadzdzab adalah Nabi juga diperangi. Nah, dan termasuk salah satu sahabat, salah satu sahabat yang diberi kabar Rasulullah bahwasannya dengan surga dan juga akan dibunuh, dibunuh dalam keadaan mati syahid, siapa itu? Sabit bin Qais ya, Sabit bin Qais. Nah, Sabit bin Qais ini, beliau ini kalau khutbah suaranya keras dan lantang, suaranya keras dan lantang, sehingga ketika na'barakallahu fikum, ketika turun ayat dalam surat apa, surat Al-Hujurat itu berkaitan masalah dilarang mengangkat suara itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi itu. Nah, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara nabi. Nah, beliau ini Sabit bin Qais ini merasa dirinya itu terkena dengan ayat tersebut. Nah, namun akhirnya karena beliau merasa kemudian na'am barakallahu fikum tidak muncul lagi, Rasulullah menanyakan mana Sabit bin Qais ini. Nah, kemudian Sabit bin Qais setelah itu dicari dan ketemu, setelah ketemu ditanyakan kenapa kok tidak? Kenapa kok melakukan demikian? Karena beliau khawatir. Nah, ternyata beliau dikabari bahwasannya beliau ini akan apa? Nah, dikabari bahwasannya apakah kamu tidak mau hidup bahagia kemudian juga masuk surga kemudian juga na'am barakallahu fikum terbunuh dalam keadaan syahid. Nah, benar setelah Rasulullah meninggal, beliau termasuk salah satu orang yang ikut memerangi Musailamah al-Kadzdzab, kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab, dan beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Sabit bin Qais ya radhiyallahu anhu. Naam. Mahfum insyaallah ya. Ewa, bahwasannya yang pertama adalah ketika para sahabat memerangi Banu Hanifah ini, yang mereka apa? Yang mereka meyakini bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab itu adalah Rasulullah. Wasani yang kedua. Fi ahdi Ali, di zamannya Ali bin Abi Thalib, kafarul ghulata alladziina qalu inna Aliyan huwallah. Perhatikan ini. Para sahabat waktu itu di zamannya Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebihan yang sampai mengatakan inna Aliyan huwallah. Ali itu adalah Allah. Siapa itu? Kelompoknya siapa ini? Abdullah bin Sabak al-Yahudi. As-Sabaiyah itu. Kelompoknya Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Yang waktu itu dia seakan-akan sujud-sujud di depan Ali. Kemudian tanya, kenapa kamu sujud? Kemudian dia mengatakan, antallahu haqqan katanya. Aku tidak tahu kecuali engkau adalah Allah yang sebenar-benarnya. Berarti, seakan-akan apa? Berarti benar dia itu mengangkat Ali Abi Thalib itu sebagai Allah gitu loh. Berlebihan berarti kan? Nah ini, diperangi, dikafirkan. Ma'annahum yashhaduna an la ilaha illallah, padahal mereka apa? Bersaksi. Perhatikan, persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Ngata seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, bersaksi dengan dua persaksian. Yusallun wa yasumun, mereka puasa dan mereka salat. Tapi ingat ya, orang-orang munafikun jangan sampai kita terpengaruh. Orang-orang munafikun itu pandai mereka dalam berkelit atau pandai dalam bersembunyi. Karena orang munafikun kan enggak nampak. Orang munafikunnya alladzina yudhiruna al-islam wa yuktinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi orang enggak tahu kalau dia itu sebenarnya mereka ini muslimun atau munafikun. Hati-hati ini. Sehingga orang munafikun ancamannya berat sekali. Ke dalam apa? Neraka jahannam. Kerak neraka yang paling bawah. Innal munafikina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada dalam kerak neraka yang paling bawah. Nah, kerak neraka yang paling bawah dalam artian sudah paling buasan itu munafikin. Dan Allah Ta'ala gabungkan enggak? Jelas Allah Ta'ala gabungkan orang apa? Orang-orang munafikin dan orang kufar di dalam neraka jahanam. Karena ujung-ujungnya sama-sama kufur itu loh. Cuman orang munafikun ini licik. Mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau orang kufar, orang musyrikun jelas-jelas. Ewa itu. Jadi hati-hati. Sampai saat ini pun orang munafikun banyak munafikun. Dalam artian kelihatannya menampakkan Islam, kelihatannya menampakkan dirinya adalah ahlus sunnah. Padahal dibalik itu apa? Memusuhi ahlus sunnah, memusuhi Islam. Banyak. Wahum fi nafijun bi Ali. Nah, mereka itu pada barisan apa? Di dalam barisan tentaranya Ali radhiyallahu anhu. Lakin lamma adharul ghuluwa. Namun ketika mereka menampakkan ghulu, sikap berlebihan, na'am ghulu berlebihan bagaimana sampai mengangkat Ali sebagai Allah, ya berlebihan seperti ini. Nah, inilah yang mungkin binasa umat-umat sebelumnya. sifat ghulu ini, sehingga Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian, hindarilah sifat ghulu, sifat berlebihan, karena sesungguhnya sifat berlebihan inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Naam barakallahu fikum. Lakinna ma adharul ghuluwa harrakahum Ali. Kemudian ketika mereka menampakkan ghulu, sikap berlebihan tersebut, Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka. Namun walaupun izdiatnya Ali ini keliru ya, izdiatnya beliau itu membakar mereka ya, padahal pada asalnya kalau orang murtad, orang kufar itu, nah hukumannya apa? Ketika dia itu keluar dari agama Islam, dibunuh dengan saif, dengan pedang. Sehingga waktu itu yang izdihad dalam masalah ini siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan lau kuntu ana lam uharikhum. Kalau seandainya waktu itu aku yang menghukumi mereka, aku enggak bakar mereka. Naam. Aku enggak akan bakar mereka. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mendengar, naam, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum atau membunuh dengan api melainkan Rabb yang memiliki api, atau mengazab dengan api kepada Rabb yang memiliki api. Nah, jadi Allah SWT yang berhak untuk membunuh atau mengazab dengan api itu. Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, kemudian bagaimana istilahnya Ibn Abbas? Ibn Abbas berdalilkan dengan sabda Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia itu mengganti agamanya, agama Islam diganti dengan agama agama kafir, agama kekufuran, agama al-kufur, apa balasannya? Dipenggal lehernya, dibunuh dengan saif, dengan pedang, bukan dibakar. Istihadnya Ibn Abbas benar ya. Nah, barakallahu fikum, tapi tidak masalah dalam artian para sahabat mereka ahli istihad, sehingga apa, ketika istihadnya keliru, mereka dapat satu pahala. Ahli istihad seperti itu semuanya. Kenapa? Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza istahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila seorang hakim, seorang alim, dia beristihad kemudian benar istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala kebenarannya. Kemudian kalau seandainya istihad berpendapat tapi keliru pendapatnya, bagaimana? Falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala istihadnya. Kelirunya bagaimana? Kelirunya diampuni karena sudah mencurahkan naam jerih payahnya untuk mengumpulkan dalil-dalil, sehingga memunculkan sebuah ijtihad, sebuah pendapat, namun pendapat tersebut masih keliru. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga jangan mencaci maki atau mencela para ulama ahlu ijtihad yang mereka ijtihadnya keliru ya. Yang namanya ijtihadnya keliru diampuni. Nah, dapat satu pahala, barakallahu fikum, seperti itu. Perhatikan sini. Naam, ma'annahu mushaduna alla ilaha illallah, padahal mereka ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah taala, mengucapkan walakinahu harraqhum, akan tapi Ali bin Abi Thalib tetap membakar mereka, lama taqadu, ketika mereka meyakini anna syakhsan lahu haqqun fil uluhiyah, bahwasanya ada seorang yang memiliki hak uluhiyah, kafarahum wa harraqhum bin nar. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib pun apa? Membakar, mengkafirkan mereka dan membakar mereka dengan api. Karena hulu Abdullah bin Sabak al-Yahudi ya, Abdullah bin Sabak al-Yahudi itu termasuk salah satu pembesarnya yang diagung-agungkan siapa? Syiah Rafidah. Na'udzubillah. Salisan, yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Fi ahdil Abbasiyin, pada zamannya Khalifah Abbasiyin, nah, Bani Abbas, zaharat firqatul Ubaidiyin, muncullah firqah kelompok Naam Ubaidiyin ini. Wahum ta'ifatul Syiah. Masuk dalam apa? Padahal kelompok Ubaidiyin ini juga kelompok-kelompok pecahan dari Syiah. Nah, wahum ta'ifatul Syiah al-Ismailiyah. Syiah al-Ismailiyah ini semuanya Naam barakallahu fikum, kelompok-kelompok sesat yang harus kita hindari dan kita jauhi. Nah, bahkan mereka bisa masuk dalam tingkatan apa? Kekufuran Syiah Rafidhah Isna'asyariyah dan pecahan-pecahannya Nusairiyah. Naam Nusairiyah yang sekarang enam lagi apa lagi besar-besaran apa nak memerangi kaum muslimin di Suriah, yang dipimpin oleh siapa itu, pemimpin yang jahat sekali, Bashar al-Assad itu, Bashar al-Assad. Nah, ya ini Suriah. Nah, bahkan ridha disembah, ridha disembah, bahkan pengikut-pengikutnya mengatakan apa, mengatakan bahwasanya nam aku tidak akan menyembah Allah sebelum menyembah Bashar al-Assad. Bayangkan tuh, kemudian mereka sujud-sujud, yang disujud itu apa, mereka sujud mencium gambarnya Bashar al-Assad ini. Na'udzubillah ya, Bashar al-Assad ini, nah, salah satu presiden di Suriah sana yang dia sudah apa, sampai atau mencapai tingkat kekufuran. Bahkan ada di antara mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, tantang. Allah Subhanahu wa taala tantang katanya. Nah, enggak ada yang berani melawan surya katanya. Nah, bahkan ilahmu, Allahmu itu tak tantang katanya. Ditantang sama dia. Bayangkan itu. Berani-beraninya menantang Allah Subhanahu wa taala. Mewah. Karena sombongnya mereka dan kufurnya mereka, alhamdulillah. Nah, sehingga kita doakan bersama ya, semoga ikhwan kita kaum muslimin di mana mereka berada diselamatkan dari cengkeraman atau gangguan kejahatan orang-orang kufar di manapun mereka berada, di Suriah, di Yaman, di manapun, di Rohingya dan semisalnya. Nah, semuanya sekarang kaum muslimin berada di ancaman-ancaman mereka, dalam artian karena lemahnya keimanan mereka, jauhnya mereka dari pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga banyak yang mereka tertipu akhirnya. Nah, tertipu dengan apa? Dengan gerakan-gerakan IM, ikhwan muslimin, sehingga mereka memberontak, kemudian menggulingkan, nah, berusaha menggulingkan kekuasaan yang sah dan semisalnya, akhirnya ribut. Ribut kemudian apa? Kerusakan di mana-mana. Nah, disebabkan ulah-ulah tangan-tangan mereka sendiri. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya. Salisan yang ketiga tadi saya sebutkan tadi ya. Naam, li'annahum yantasibuna ila Ismail ibn Muhammad ibn Ja'far, perhatikan. Nah, Syiah Ismailiyah ini nisbah kepada siapa? Dikarenakan mereka menisbahkan diri kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Walidzalika sumu bil Ismailiyah, oleh karena itu mereka dinamakan dengan Ismailiyah. Pecahan dari Syiah ya. Nah, Ismailiyah nisbah kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Wasamau al-Fatimiyah, dinamakan juga Fatimiyah. Nah, Fatimiyah katanya. Ya, perhatikan. Li'annahum yaz'amun annahum min dzurriyyati Fatimah, karena mereka beranggapan bahwasanya Fatimiyah ini, pecahan kelompok Syiah ini juga menganggap bahwasanya mereka keturunannya Fatimah. Siapa Fatimah itu siapa? Fatimah itu putri Rasulullah. Fatimah itu adalah binti Rasulullah SAW yang dinikahi oleh siapa? Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Naam, yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib melahirkan Husain, Hasan dan semisalnya. Naam. Paham ya? Hasan dan Husain. Naam. Yang mereka agung-agungkan siapa? Dari kalangan Syiah Rafidhah, yang mereka agung-agungkan adalah Fatimah, disebutki Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Kemudian siapa? Husain, diagung-agungkan Husain. Tapi Hasan bagaimana Hasan? Hasan sama mereka direndahkan, dihinakan sama orang Syiah Rafidhah, naudzubillah ya. Kok kenapa kok bisa? Padahal Husain kan anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan juga anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi kenapa dipisahkan? Husain diagungkan oleh Syiah Rafidhah, Fatimah Az-Zahra menurut mereka ya, penamaan Az-Zahra itu enggak sahih ya. Enggak sahih. Nah, itu datang dari Syiah Rafidhah, naudzubillah. Nah, Fatimah ewa itu diagungkan, tapi kalau Hasan bagaimana Hasan? Hasan menurut mereka adalah Hasan ini pengkhianat, Hasan ini jeban, penakut. Kenapa demikian? Karena khalifah, perhatikan ya. Khalifah akhir ketika dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, waktu sempat memanas ya, sempat memanas. Naam, antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Perhatikan ini. Nah, kemudian di akhirnya apa? Di akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, naam, Hasan ini langsung tanazul. Tanazul itu maksudnya apa? Naam, dia lebih mending mengundurkan jabatannya dari ya terus meneruskan bapaknya. Jadi dia mengundurkan, diserahkan ke khalifahnya kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah marah-marah. Kok bisa Hasan ini kok penakut? Seharusnya dia itu memperjuangkan perjuangan bapaknya untuk melawan Muawiyah. Nah, ini. Akhirnya bahkan sampai sekarang Hasan sama mereka enggak diagungkan. Yang mereka agungkan apa? Husain. Ya Husaina, Husaina, Husaina, disebut dengan Husainiyah itu. Acara Husainiyah kata mereka. Yang terbunuh di tanah Karbala kata mereka. Terbunuh tanah Karbala kata mereka. Namun perlu diperhatikan ya, ketika Hasan radhiyallahu anhu meninggal, dalam artian ketika Hasan radhiyallahu anhu tanazul, turun dari jabatannya diserahkan kepada Muawiyah, itu bukan karena apa? Bukan karena istilahnya Hasan takut, bukan. Tapi Hasan karena apa? Menjaga darahnya kaum muslimin. Bagaimana kalau seandainya Hasan tetap naik perang nanti pasukannya Ali bin Abi Thalib yang dilanjutkan oleh anaknya Hasan itu dengan pasukannya Muawiyah, perang besar-besaran. Sehingga Rasulullah mengatakan apa dalam hadis Abi Bakrah itu? Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Bakrah bahwasanya inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini nanti ada sayyid. Anakku maksudnya apa? Cucuku, kata Rasulullah. Anakku masih cucu ya, jadi maksudnya Hasan ini. Nah, wala'allallaha an yusliha bihi baina ta'ifataini al-azimataini, baina ta'ifataini al-azimataini minal muslimin. Kata Rasulullah, hadisnya sahih itu hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya pada cucuku ini ada sayyid, ada tuan. Siapa tuan maksud yang maksud ini? Yang dimaksud adalah Hasan. Semoga Allah Ta'ala akan apa? Akan mendamaikan dengan sebab Hasan ini dua kelompok kaum mukminin, dua kelompok yang sangat besar dari kalangan muslimin. Siapa itu kelompok siapa? Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompoknya siapa? Dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Setelah bapaknya meninggal, itu Ali bin Abi Thalib meninggal, akhirnya Hasan lebih memilih menyelamatkan darahnya kaum muslimin, sehingga beliau turun dari jabatannya, akhirnya khalifah yang megang Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sekarang Syiah Rafidhah kalau ditanya Muawiyah, benci mereka, bahkan sangat benci, membenci dengan Muawiyah ini. Nah, apalagi menuduh Hasan itu penakut, Hasan itu penakut, Hasan penakut seperti itu. Padahal apa? Padahal Rasulullah mengatakan, "Na'am bahwasannya innal Hasan wa Husain sayyida syabab ahlil jannah." Bahwasannya Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya para pemuda nanti di penduduk surga. Bayangkan ini. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga, surga siapa? Hasan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka seperti itu, Syiah Rafidhah, na'udzubillah ya. Na'am, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi sedikit kisah saja. Berikutnya kata beliau sini, "Na'am walidzalika yuqalu lahum al-Fatimiyun." Oleh karena itu, mereka dinamakan dengan Fatimiyun, nisbahkan kepada keturunannya Fatimah katanya. "Wa fil haqiqah," padahal pada hakikatnya annahum minal yahud. Pada hakikatnya mereka itu bersumber dari orang Yahud. "Adharul Islam," yang mereka menampakkan nama agama Islam. "Walakin dhahara minhum kufriyat," akan tapi muncul atau nampak dari mereka kekufuran-kekufuran. "Wa fil nihayah," nanti ujung-ujungnya, "idda'a hukamuha al-uluhiyah." Para pemimpin mereka ujung-ujungnya apa? Mengaku memiliki hak uluhiyah, misal al-hakim al-ubaidi. Seperti apa? Seperti nah, pemimpin al-ubaidi. Paham itu ya? Nah, sampai sekarang ini kan Nusairiyah. Nusairiyah ini pecahan dari Syiah Rafidhah. Nusairiyah ini yang di Suriah itu mengaku sebagai Allah, ridha disembah, gambar-gambarnya disembah, diciumin Bashar al-Assad tadi, Bashar al-Assad. Nah, na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ayo, nasallaha an yantaqim minhum. Semoga Allah Ta'ala membalas, memberikan balasan kepada mereka yang selayaknya untuk diterima. Karena mereka orang jahat. Membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Ya, ujung-ujungnya kalau kita telusuri memang sumbernya yang bikin perpecahan belah di sana. Hingga banyak kaum muslimin yang dibantai, dibunuh tanpa dosa itu ya gara-gara apa? Di antaranya ikhwan muslimin ujung awalnya. Ikhwan muslimin yang kurang ajar di mana-mana bikin kerusakan. Yang disingkat dengan IM. Berikutnya, fasahabatu qatalu Bani Hanifah, para sahabat ketika mereka merangi Bani Hanifah, wa hum yashhaduna la ilaha illallah. Perhatikan, Bani Hanifah ini mereka na'am bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yasumun, dan mereka puasa, wa yahujjun, bahkan mereka juga berhaji. Lakin akan tetapi, lamma da'u anna Musaimah na'am nabiyyun, ketika mereka mengaku bahwasanya nah, mereka menyeru dan mengakui bahwasanya Musaimah al-Kadzdzab adalah nabi, kaffaruhum. Nah, maka para sahabat pun mengkafirkan mereka. Li'anna man taqadda fi syakhsin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan barang siapa yang meyakini ada pada seorang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu nabi, bahwasanya itu adalah nabi, faqad kafar, sungguh telah kafir. Hati-hati. Hati-hati ya, sekarang kelompok di Indonesia yang lagi gencar-gencarnya dikejar-kejar oleh polisi, dalam artian diburu siapa itu, kelompok apa? Ghafatar itu. Gerakan Fajar Nusantara. Ya, kelompok Ghafatar ini bahaya nih. Gerakan Fajar Nusantara ini. Nah, mereka mengatakan bahwasannya na'am dalam waktu dekat ini tanah Jawa ini akan ambles. Tanah Jawa ini akan terbenam. Dalam arti ambles kemudian termakan oleh air tentunya. Seperti itu. Na'udzubillah. Ewa. Kemudian kami sarankan agar mereka hijrah ke Kalimantan. Kata mereka ya. Na'udzubillah ya. Kenapa kok milih hijrah ke Kalimantan? Berarti ada tujuan tersendiri menurut mereka. Nah, nanti kita ini masa-masa fatrah, nanti akan muncul nabi yang baru katanya. Jadi nabi kita Muhammad sudah meninggal, mengatakan bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ternyata ada lagi kelompok yang jahat ini. Kelompok baru namanya Ghafatar, gerakan Fajar Nusantara ini. Nah, mereka mengatakan bahwasanya nanti akan muncul nabi yang baru. Nah, selama kalian masih dalam masa fatrah seperti ini, masa-masa menunggu nabi yang baru, kalian apa? Kalian boleh tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat. Kalian berbuat sesuka kalian sampai datang nabi baru katanya. Enak sekali kalau menurut orang-orang yang ahlul ma'asi. Nah, ini kelompok sesat ya, hati-hati. Perhatikan di sini. Wa in kana yusalli wa yasum, walaupun dia sholat dan puasa, kalau dia meyakini ada nabi setelah nabi kita Muhammad, maka itu adalah apa? Kekufuran yang pelakunya adalah kafir. Hati-hati itu. Walidzalika hakamul muslimun liyaum bikufril qadani. Al-Qadianiyah alladzina yad'una nubuwata Ahmad Al-Qadiani. Perhatikan ini. Kalau enggak salah itu munculnya di India waktu itu ya. Naam. Oleh karena itu, kaum muslimin mereka menghukumi pada hari ini apa? Tentang kekufurannya kelompok Al-Qadianiyah yang mereka menyeru mengakui bahwasanya mengakui kenabiannya Ahmad Al-Qadiani. Nama orang namanya Ahmad ini, mengaku nabi katanya. Berdalilkan dengan apa? Berdalilkan dengan ayat yang sering kita dengar itu, ismu Ahmad katanya. Itu. Paham ya? Jadi akan ada nabi namanya Ahmad. Ini ngaku-ngaku nabi ini. Hati-hati ini seperti ini. Sehingga Rasulullah benar ya sabda Rasulullah ya bahwasanya salatsuna kadzabun, 30 orang yang mereka itu semua pendusta, mengaku masing-masing mereka mengaku nabi. Di antaranya sekarang ini masih ada juga mengaku nabi. Bahkan di Indonesia lebih aneh lagi, di Indonesia belum lama waktu itu pernah ada yang ngaku nabi perempuan lagi. Perempuan ngaku nabi, bayangkan tuh. Nah, pengikutnya ada pengikutnya. Semuanya berpakaian putih semuanya. Nah, ya tapi kita yang orang secara normal, yang nalurinya masih bagus dalam artian apa? Yang akalnya masih belum tercampur dengan kotoran, mereka akan apa? Akan memandang ini enggak benar nih. Nabi kok perempuan? Ewa, berikutnya ya, perhatikan. Fa idza kana min raf'i, fa idza kana man rafa'a rajulan ila martabatin nabi kufrun, nam atau kafar, fa kaifa la yukaffir man rafa'a rajulan ila martabati rabbil alamin. Perhatikan ini. Maka apabila mengangkat seseorang derajatnya menjadi nabi ada kekufuran, dia kafir, maka bagaimana tidak mengkafirkan orang yang mengangkat seseorang nah derajatnya setingkat dengan apa? Dengan Rabbul Alamin, bayangkan ini. Yang mengangkat orang aja seperti nabi aja itu kafir. Fulan ini seperti nabi, fulan ini nabi, itu ada kafir. Bagaimana yang mengangkat apa? Mengangkat orang atau seseorang derajatnya setingkat apa? Setingkat Allah Subhanahu wa taala, lebih kafir lagi. Wa sarafa lahu anwa'an minal ibadah, dan dia memalingkan dan dia memalingkan memberikan kepadanya semua jenis-jenis ibadah, kadzabhi wa nadri, seperti sembelihan, bernadar, berdoa dan doa, wal istighatsah dan juga istighatsah minta perlindungan, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Paham ya? Memalingkan, memberikan, memalingkan semua jenis-jenis ibadah kepada lelaki tersebut atau orang yang diangkat derajatnya menam setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Wa qaulu syekh. Naam, dan ucapan syekh, kaman rafa'a tajan wa syamsan wa Yusuf, sebagaimana orang yang mengangkat tajan, nama orang ini ya. Sebagaimana orang seperti orang yang mengangkat tajan wa syamsan wa Yusuf, nasun fi zamani, manusia-manusia di zaman beliau diangkat. Orang-orang musyrikun mengangkat orang-orang ini apa? Naam, diangkat tingkatnya setingkat para wali atau diangkat yang lebih dari itu. Perhatikan, ghala fihim nas, manusia pada waktu itu zamannya beliau ini mereka apa? Mereka berhulu, berlebihan bi hujjati annahum awliya. Perhatikan ini. Dengan hujjah bahwasanya mereka itu para wali. Taj, Syamsan, Yusuf itu para wali mereka. Walam sya'wadat, padahal mereka memiliki sya'wadat apa sya'wadat? Ya, perdukunan-perdukunan itu. Wal khawarik, khawarik itu perbuatan-perbuatan yang di luar apa? Di luar kebiasaan. Dalam artian biasanya enggak seperti ini bisa seperti ini. Di luar kebiasaan. Naam. Wa hum ala tariqatil Hallaj wa Ibnu Arabi, berarti kan ini. Mereka padahal apa? Padahal tariqahnya persis seperti yang dijalankan oleh siapa? Al-Hallaj wa Ibnu Arabi. Al-Hallaj ini sudah kufur ya tingkatannya ya. Hallaj ini tingkatannya sudah kufur juga. Mengakui akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini mengatakan semua wujud yang ada alam semesta satu. Apa yang satu? Allah, sudah selesai. Kata mereka seperti itu. Wahdatul wujud itu mengatakan bahwa semua yang ada ini Allah, itulah sudah. Itu. Jadi wujud itu cuma satu tok dah. Yang di depan kita sepeda ini ada Allah menurut mereka ya. Na'udzubillah ya. Ini kalau kita memakai pendapat mereka seperti itu, yang depan kita semuanya Allah. Kita sendiri Allah, bayangkan. Kita sendiri Allah. Berita Allah banyak, ini menurut mereka. Nah, yang berikutnya sama Ibnu Arabi. Bedakan ya, sudah kita ingatkan ya. Ibnu Arabi sama Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu dia adalah apa? Adalah kafir zindik. Kafir dia Ibnu Arabi tanpa al ini. Yang mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ma fil jubah illallah. Perhatikan itu. Ibnu Arabi tanpa al ya, bukan Ibnul Arabi ya. Ibnu Arabi ini adalah kafir zindik, mengatakan ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia sendiri mengaku Allah, bayangkan itu. Kok berani-beraninya ya mengatakan dia sendiri adalah Allah. Nah, tapi kalau Ibnul Arabi dia Sunni ya, min ahli sunnah dia. Termasuk Imam ahli sunnah Ibnul Arabi yang ada alnya. Mafhum soalnya ya? Ewa na'am. Wal wajhus tsani, sisi yang ketiga, anal ulama rahimahumullah, para ulama rahimahumullah, semoga Allah telah merahmati mereka, aqadu baban fi kutubil fikih, mereka membikin bab pada kitab fikih, semau bab riddah. Mereka menamakan dengan bab riddah, bab tentang masalah murtad. Apa sih murtad itu? Murtad itu ya orang keluar dari agama Islam. Menjadi apa? Menjadi mengikuti agama orang kafir contohnya. Nah, semula Islam jadi agama apa? Berpindah dari Kristen. Semula Muslim berpindah dari Katolik. Semua Islam berpindah ke agama apa? Agama Hindu, agama Buddha contohnya. Seperti itu. Wa dzakaru fihi nawaqidul Islam. Mereka menyebutkan apa? Pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya apa? Kitab yang sudah kita pelajari. 10 pembatal keislaman yang sudah kita pelajari. Yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Perhatikan dikit lagi. Wa dzakaru asya' qad takunu saghirah fi ayunin nas. Dan bahkan mereka, para ulama itu menyebutkan pembatal-pembatal keislaman, sesuatu yang kelihatannya kecil di pandangan manusia, fi ayunin nas, kecil pandangan manusia. Ini kecil sekali, tapi apa? Walakin hakamu anna man fa'ala. Akan tapi mereka menghukumi, para ulama menghukumi barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang kelihatannya kecil itu tadi, awi taqadaha, atau dia meyakininya, nam yakfur, maka dia akan kafir. Ma'annahu yusalli wa yasum wa ya'budullah. Padahal dia apa? Salat, puasa, beribadah kepada Allah, wa lam yahsuru husulal riddah fima dzakartum. Naam. Paham tidak? Ya. Dan mereka tidak membatasi terjadinya kemurtadan sebagaimana yang sudah kami atau kalian sebagaimana yang dzukirtum, sebagaimana sudah disebutkan kepada kalian. Enggak batasi. 10 itu yang intinya, 10 itu yang paling besarnya. Apabila melakukan perbuatan tersebut bisa menjadi tingkatan sampai ke tingkatan kekufuran yang pelakunya itu kafir. Sudah kita lewati dulu pada pelajaran Nawaqidul Islam, bisa dilihat lagi di sana. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.